بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Tuan-tuan dan puan-puan, ikhwah yang dirahmati Allah, kita teruskan perbahasan dalam berkenaan tentang masalah beriman dengan qada dan qadar. Dan sebelum kita bahaskan selanjutnya, ada beberapa pertanyaan. Berkenaan tentang mengapa berhala diizinkan, macam mana ditakdirkan. Ringkasnya, kita beriman bahawa Allah menjadikan segala sesuatu, Allah mentakdirkan dan mengizinkan segala sesuatu, bukan sahaja benda-benda yang baik, bahkan benda-benda yang buruk. Allah mentakdirkan, termasuklah antara apa yang Allah takdirkan ialah hal-hal syirik, kufur, maksiat. Kesemuanya berlaku dengan qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada apa-apa yang terlepas, terkeluar daripada qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Ia berlaku dengan ketetapan dan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma persoalan, kalau kita nak faham, kenapa Allah takdirkan, kenapa Allah izinkan syirik, kufur, maksiat dan bid'ah itu berlaku sedangkan dia adalah buruk, maka kita katakan bahawa keburukan itu tidak boleh disandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana daripada Allah adalah baik dan daripadanya adalah baik-baik belaka. Dan Allah tidak berlaku zalim ke atas para hamba-Nya. Dalam masa yang sama, Allah takdirkan dan Allah izinkan hal kufur, bid'ah dan maksiat berlaku kerana hikmah. Kerana adanya hikmah dan sebagai satu bentuk ujian ke atas manusia. Supaya dibezakan antara yang beriman dan yang kufur, antara yang taat dan yang derhaka, sebagai satu bentuk ujian, sebagai satu yang ada hikmah kebijaksanaan di sebaliknya. Maka dia buruk daripada satu sudut, tetapi bila ditinjau daripada sudut yang lain, tampak kebijaksanaan, tampak ada rahsia kebaikan di sebaliknya. Ya. Saya bagi contoh yang lain. Berlakunya bala bencana dengan qada dan qadar Allah Subhanahu Wataala, dengan izin dan kehendak Allah Subhanahu Wataala. Dalam bencana itu ramai sahaja orang ditimpa musibah, ada yang cedera, ada yang mati. Tampak ia satu yang buruk. Tetapi keburukan itu tidak boleh disandarkan kepada Allah Subhanahu Wataala. Kerana apa yang datang daripada Allah itu ada hikmah dan kebaikan di sebaliknya. Apa kebaikan di sebalik musibah dan bala bencana yang turun itu? Maka kita kata, untuk membezakan, seperti yang nanti kita akan sebutkan, hikmah-hikmah di sebalik musibah, boleh kita kata untuk Allah membezakan antara orang yang sabar dan yang tak sabar. Maka itu kebaikan, itu hikmah di sebaliknya. Untuk Allah tinggikan darjat orang yang sabar, contoh. Nampak? Maka daripada sudut itu terserlah kebaikan di sebalik bala musibah. Kita benci benda kita. Boleh tak kita berdoa untuk minta pelabat hancur? Cuma dalam suasana sekarang ni kena senyap-senyap sikit lah. Tak fitnah. Bahkan wajib. Kadang-kadang kalau adalah keraguan yang ditimpa oleh syaitan, adakah setiap kata kalau? Bukan. Barakallahu fiik. dalam hadis Nabi SAW, ini berkenaan tentang perkataan kalau. Dalam hadis Nabi mengatakan fa inna law taftahu babu syaitan. Perkataan kalau, law dalam bahasa Arab law. Kita kalau dekat-dekat juga eh. Kalau dia akan membuka pintu syaitan. Tegahan daripada kita mengucapkan kalau. Adakah perkataan kalau itu ditegah sama sekali dan hendaklah dihapuskan dalam kamus perkataan harian kita? Bukan. Yang ditegah ialah perbuatan seseorang itu apabila sesuatu berlaku, dia menzahirkan rasa menyesal, rasa kesal, rasa tidak senang dengan apa yang berlaku, lalu dia mengatakan kalaulah sekian-sekian supaya apa yang berlaku tu berubah, tidak berlaku. Contoh kita nak pergi ke kerja, kita terperangkap dalam kesesakan, lalu dengan nada kesal kita kata kalaulah aku ikut jalan yang lain tadi, nescaya aku takkan terperangkap dalam kesesakan. Barakallahu fiik. Perkataan ini ditegah. Ini yang maksud dalam hadis Nabi, dia akan membuka pintu syaitan. Bagaimana dia membuka pintu syaitan? Iaitu dengan membuatkan kita tidak sabar dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wataala. Sedangkan dalam apa empat perkara dasar dalam iman kita dengan qada dan qadar, boleh ditambah yang kelima ialah bersabar terhadap musibah yang menimpa dalam takdir. Antaranya macam-macam musibah dalam kehidupan kita. Apabila berlaku satu dengan yang semestinya dengan qada dan qadar Allah Subhanahu Wataala, sekiranya tidak menepati apa yang kita hendak, hendaklah kita bersabar. Ya. Dan jangan kita menampakkan sebarang bentuk rasa tak senang. Sama ada dalam hati, kata-kata atau perbuatan. Dalam hati maknanya kita tak dapat terima apa yang Allah tetapkan, tentukan bagi kita. Tak dapat terima kenapa hari ini kita terperangkap dalam jam. Tak patut. Kita kata macam tu. Ini dalam hati kita. Itu ditegah. Itu menampakkan kurangnya iman kita dengan qada dan qadar. Atau kita tampakkan dalam lidah kita. Seperti kita kata tadi. Oh, tak guna betul jam ni. Kita melahirkan rasa tak senang dengan apa yang Allah telah takdirkan. Atau antara perkataan yang ditegah ialah kalau. Kalaulah aku keluar lambat sikit tadi kan elok. Tak adalah aku terperangkap dalam jam. Na'udzubillah macam ni. Ini semua perkataan ni menampakkan rasa tak puas hati kita dengan qada dan qadar Allah SWT. Sedangkan kita kata, hendaklah kita beriman bahawa segala qada dan qadar termasuk kita terperangkap dalam jam, ini kalau sudah berlaku. Jangan salah faham. Ini sesuatu yang dah berlaku. Maka kita tidak boleh melahirkan rasa tak senang. Sebaliknya kita kena sabar. Kenapa? Kerana telah ditakdirkan. Allah dah tentukan. Dan Allah telah mengizinkan dia berlaku atas kita. Dan tidak ada apa-apa yang boleh menghalangnya daripada berlaku. Kalau Allah dah kata kun, fayakun. Dia akan berlaku. Maka perkataan-perkataan ini menyalahi tuntutan atas kita untuk kita bersabar. Ya? Itu maksud kalau yang ditegah. Adapun kalau kita menggunakannya dalam tujuan dan maksud yang lain, bukan menyentuh tentang sesuatu yang telah berlaku, sebaliknya kita menggunakannya dalam penggunaan yang lain untuk sesuatu yang akan berlaku, maka dia jadi beza. Macam contoh tuan-tuan, macam mana? Tuan-tuan kalau nak balik nanti ada dua laluan. Satu ke sana, ni yang saya tahulah. Satu ke sana, satu ke sini. Kalau tuan-tuan ikut jalan sebelah belakang sana, dia insya-Allah lagi dekat dan selamat. Tetapi kalau tuan-tuan ikut sebelah jalan depan ni, berkemungkinan ada kesesakan kat depan sana. Perkataan kalau di sini tak ada masalah. Kalau dia melibatkan sesuatu yang akan datang. Ya. Yang ditegahlah atas sesuatu yang telah berlaku, ya, past tense, present tense, ya. Baik, ikhwah yang dirahmati Allah, boleh saya simpulkan di sini pegangan salaf, aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam pegangan dalam iman kita dengan qada dan qadar. Kesimpulan dia, maka kita tegaskan keyakinan kita bahawasanya Allah telah menjadikan segala sesuatu. Apa yang Allah berkehendak ia berlaku, maka ia akan berlaku. Dan apa yang Allah berkehendak untuk ia tidak berlaku, maka ia tidak akan berlaku. Demikian juga Allah menyesatkan sesiapa yang dia hendak, dan dia memberi hidayah atas sesiapa yang dia hendak. Dalam masa yang sama, manusia, mereka mempunyai keinginan dan kuasa. Manusia mempunyai keinginan dan kuasa. Mereka melakukan sesuatu itu dengan sejajar dengan keinginan dan kehendak mereka, berdasarkan apa yang Allah telah takdirkan atas mereka. Ini dia rahsia beza antara pegangan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan fahaman Jabriyah dan Qadariyah. Kalau kita lihat fahaman Jabriyah dan Qadariyah, masing-masing mereka melihat daripada satu sudut sahaja. Qadariyah melihat satu sudut dan menafikan sudut yang sebaliknya. Jabriyah melihat sudut yang sebaliknya itu dan menafikan apa yang dilihat oleh Qadariyah. Berbeza dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka mengambil kebenaran yang ada pada kedua-dua kelompok, Qadariyah dan Jabriyah, dan menolak boh kedustaan pada kedua-dua kelompok tersebut. Maka kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita mengisbatkan bagi manusia kehendak dan pilihan. Kita kata manusia ada pilihan. Manusia dia berkehendak. Seperti mana kita saksikan pada diri kita. Manusia kalau dia nak minum, dia boleh minum. Seperti mana kalau dia tak nak minum, dia tak nak minum. Kalau dia nak buka, dia buka. Dia nak puasa, dia puasa. Kalau dia nak solat, dia menyaksikan diri dia. Dia boleh bangun, pergi ambil wuduk, pergi solat di masjid dan sebagainya. Kalau dia nak buat ibadah, dia boleh berkehendak dan melakukannya. Atau kalau dia buat maksiat pun, kita mendapati tidak ada sesiapa yang memaksanya. Sebaliknya, maksiat yang dilakukan itu dengan kehendak dan kerelaan dia. Tak ada siapa-siapa yang paksa. Ini pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hanya sahaja, segala apa yang dia lakukan atau yang dia tak lakukan, dia termasuk dalam qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan kehendak dan keinginan manusia itu dia tidak akan keluar daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu kesimpulan, ya, pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam masalah tentang qada dan qadar ini. Tuan-tuan dan puan-puan, izinkan saya menyebutkan beberapa poin tentang hikmah. Hikmah di sebalik musibah yang menimpa atas manusia. Hikmah. Kenapa Allah takdirkan berlakunya bala musibah atas manusia? Kenapa Allah takdirkan? Sedangkan daripada satu sudut, tampak ia adalah satu yang buruk, satu yang tak baik. Tapi kenapa Allah takdirkan atas kita, atas manusia, untuk dia berlaku? Maka yang pertama, dia adalah antara hikmahnya, rahsianya, adalah sebagai kafarah, penghapus dosa. Ya? Musibah, segala apa musibah yang menimpa atas seorang hamba, seorang yang beriman itu, dia bertindak sebagai penghapus dosanya. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang sahih daripada riwayat Tirmizi, Nabi bersabda, Idza arada Allahu bi 'abdihi al-khair 'ajjala lahu al-'uqubata fid dunya. Sekiranya Allah menginginkan kebaikan bagi seorang hamba-Nya, Allah akan segerakan hukuman atasnya di dunia. Subhanallah. Allah segerakan hukuman atasnya di dunia. Nampak macam paradoks. Tuan-tuan tahu apa paradoks? Terjemah sikit. Sesuatu yang zahirnya menyalahi logik. Kita sangka kalau seorang tu ditimpa musibah, ini teruk betul lah. Ternyata bahawa di antara rahsia hikmah dan sebaliknya, kerana Allah inginkan kebaikan atas seorang tu. Seperti dalam hadis yang kita baca tadi. Jika Allah inginkan kebaikan atas seorang hamba-Nya, Allah akan segerakan hukuman. Hukuman. Hukuman ni atas apa? Atas dosanya. Allah segerakan hukuman atasnya di dunia. Wa idza arada Allahu bi 'abdihi syarr amsaka 'anhu bi dhanbi hatta yuafi bihi yawm al-qiyamah. Dan sekiranya Allah, ini paradoks yang kedua, yang selanjutnya. Sekiranya Allah berkehendak atas seorang hamba itu keburukan, Allah akan tahan hukuman atas dosa-dosanya sehingga dia menimpakan ia atasnya pada hari kiamat. Maksudnya Allah akan tahan hukuman atas dia. Biarkan dia terus bersenang lenang di dunia. Zahirnya Allah sayang dia. Tak. Sebaliknya, kerana Allah mempersiapkan untuknya balasan buruknya di akhirat. Subhanallah. Ini satu benda yang, ini kita kata rahsia qada dan qadar. Ya. Maka jangan kita sangka bahawa kalau kita ditimpa musibah, Allah tak sayang. Itu logik. Kalau ditimpa musibah, Allah tak sayang. Bukan. Logik kat mana, hikmah qada dan qadar di mana. Ternyata bahawa kalau Allah sayang, Allah timpakan musibah atas orang tu. Ya. Siapa yang paling banyak ditimpa musibah? Para nabi. Siapa manusia yang paling banyak ditimpa musibah melebihi manusia-manusia lain? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditimpa paling banyak musibah yang tak terhingga. Lihat sahaja anaknya 7 orang, 6 daripadanya meninggal, bahkan 8 termasuk Ibrahim, anak Rasulullah daripada isterinya Maria. 6 lagi tu semua daripada 7 tu semua daripada Khadijah. Yang ke-8 Ibrahim daripada Maria. Ketujuh-tujuh anaknya mati ketika kecil sebelum Rasulullah wafat. Yang ke-8 iaitu Fatimah, anak kesayangan dia, isteri kepada Ali, meninggal selepas Rasulullah wafat dalam tempoh kira-kira 18 bulan. Setahun setengah. Kerana sedihnya dengan kewafatan ayahandanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ke-8 anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 7 mati ketika dia Rasulullah hidup. Ujian apa lagi berat daripada itu? Ya. Subhanallah. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, antara hikmah ditimpa bala musibah adalah untuk menambahkan pahala seorang hamba itu. Allah timpakan musibah untuk tambahkan pahala dia. Bagaimana ditambahkan pahala? Dengan orang itu bersabar. Ini tanggungjawab kita apabila ditimpa musibah. Ya. Seperti mana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril muslim amruhu kulluhu khair wa laysa dhalika illa lil mu'min. Sungguh menakjubkan keadaan seorang muslim itu. Keadaan dia tidak semuanya baik-baik belaka. In asabahu sarra syakar fa kana khairan lah. Kalau dia ditimpa satu yang baik, maka dia bersyukur. Dia bersyukur atas kebaikan itu dan itu baik bagi dia. Dia bersyukur dia dapat pahala. Wa in asabathu dharra, kalau dia ditimpa satu yang buruk, sabar, dia bersabar, fakana khairal lah, dan itu adalah baik buat dia. Dalam keadaan dapat kebaikan ataupun keburukan, orang itu tak terlepas daripada ya mendapat pahala, sama ada dengan bersyukur atau bersabar. Atau yang ketiga, untuk ditinggikan darjatnya. Allah nak meninggikan darjat hamba-Nya itu. dengan ditimpakan musibah atasnya. Bagaimana? Bagaimana ditinggikan darjat seorang hamba dengan ditimpakan musibah? Seperti mana kita lihat dalam sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penuh dengan ranjau berduri Rasulullah berdakwah. Rasulullah berdakwah 13 tahun di Mekah, penuh dengan cacian, makian, penghinaan, seksaan, macam-macam gangguan daripada orang-orang kafir Quraisy. Para sahabat pun tak terlepas diuji selepas berhijrah, adakah mereka hidup senang? Tak, terus ujian itu terus datang bertubi-tubi. Kalau kita lihat sejarah perang Rasulullah, setiap tahun Rasulullah berperang. Setiap tahun ada sahaja perang. Kalau bukan Rasulullah turut serta dalam tenteranya, paling tidak Rasulullah mengutuskan pasukannya. Ada sahaja setiap tahun berperang. Ya. Ya, perang Badar, perang Uhud, perang Ahzab, Fath Makkah, perang Tabuk. Ini hanya sebahagian daripada perang-perang yang berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dihitung perang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau bukan belas-belas, hampir sahaja melebihi 20 perang. Kalau bukan belas-belas. Ini yang kita kira-kira, perang Badar Uhud itu baru sedikit sahaja daripada ini. Ditinggikan darjat seorang hamba itu, sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim, sabda Nabi, tidaklah ma yusibul mu'min min syaukatin fama fauqaha illa rafa'ahu Allah biha darajah. Tidaklah satu musibah yang menimpa seorang mu'min daripada duri, daripada duri apa? Penjodoh bilangan duri apa? Sebutir. Sebutir duri. Nilai dia. Dia sebatang duri. Seduri. Apa bahasa dah? Tidaklah satu musibah yang menimpa seorang mukmin daripada satu duri atau yang lebih besar daripadanya, melainkan Allah meninggikan baginya darjatnya atau menghapuskan baginya dosanya. Hikmah di sebalik seorang hamba itu diuji walaupun dengan seduri, dengan satu duri. Ya. Secucuk duri, menarik bar. Tertusuk duri. Dengan tertusuk duri atau apa yang lebih besar, musibah yang lebih besar daripada ini. Barangkali kedudukan darjat seorang hamba itu di syurga telah ditetapkan tingginya, tetapi keadaannya, keadaan semasa hamba itu belum lagi melayakkannya untuk masuk ke kedudukan yang tinggi itu di syurga. Maknanya berdasarkan amalan semasanya belum lagi layak, maka untuk melayakkannya ditimpakan musibah atasnya supaya dia terus menambah pahala, dia terus menambah pahala sehingga apabila sampai ke akhir hayatnya pahalanya sudah cukup dan tersimpan untuk melayakkannya masuk ke dalam kedudukannya ke dalam syurga yang tinggi itu. Seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini doa kita, ati Muhammadanil wasilah. Berikan kedudukan wasilah. Apa tu al-wasilah? Kedudukan yang paling tinggi dalam syurga, di atas syurga Firdaus, yang mana atapnya adalah arasy Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah kedudukan yang paling tinggi, dan Rasulullah kata, dan aku mengharapkan dia diberikan kepadaku. Bagaimana Allah melayakkan baginda mendapat kedudukan yang tinggi itu kalau bukan dengan ditimpa musibah-musibah yang kita telah sebutkan sebahagian kecil daripadanya tadi. Ya. Juga antara hikmah ditimpakan musibah adalah untuk membolehkan seorang itu bermuhasabah, memikirkan kelemahan-kelemahan atau memikirkan salah silapnya bagi membuatkan dia memperbaiki diri. Bala musibah juga menjadi pengajaran. Pengajaran dalam bab tauhid, iman dan tawakal. Bagi menampakkan atas seorang hamba itu betapa dia adalah hamba yang lemah. Betapa dia tidak mempunyai daya atau kuasa kecuali dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan bala musibah itu mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengharapkan daripada Allah, dengan berharap dan bergantung serta bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan berserah meminta daripadanya. Manakala sikap-sikap yang buruk seperti sombong, takjub, merasa diri hebat, itu semua akan dapat dihapuskan daripada diri seseorang. Lihat sahaja kalau perbandingan ini muhasabah, muhasabah kita semua kaya insya-Allah. Jangan lupa kaya ni ada dua, satu kaya jiwa, satu kaya harta. Apa yang penting adalah kaya jiwa. Tetapi di kalangan orang yang kaya harta, ramai antara orang yang kaya harta dengan miskin harta, yang mana lebih sinonim dengan sombong, bongkak, merasa hebat? Orang kaya harta. Kenapa? Kerana dia merasakan diri dia tidak perlu kepada orang lain. Bahkan sampai ke tahap dia tidak perlu kepada Allah. Ini tahap kufur. Apabila dia merasa bahawa dia sudah cukup ada apa segala, sudah hidup senang lenang, dia tak perlu nak minta apa-apa bantuan, pertolongan. Maka ketika itulah perasaan ujub, perasaan bangga, perasaan diri hebat dan sifat-sifat kufur menyusup masuk ke dalam diri dia. Ini bahaya. Berbeza dengan orang miskin, sentiasa sahaja ditimpa dengan ujian dan musibah. Antaranya tak cukup makan minum, itu musibah. Tetapi itu semua membuatkannya mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Juga dengan bala musibah, tampak perbezaan antara manusia. Tampak perbezaan antara manusia. Manusia akan terserlah. Hakikat manusia itu, seseorang itu, hakikat seorang individu itu akan terserlah apabila ditimpa musibah atas dia. Kata Al-Fudhil bin Iyadh, di antara ulama salaf, "An-nas ma damu fi 'afiyah masturun." Manusia selagi mana mereka dalam keadaan baik-baik, maka keadaan mereka tersembunyi. Ini hakikat mereka, kedudukan mereka tersembunyi. Fa idza nazala bihim bala saru ila haqiqatihim haqaiqihim. Tetapi apabila ditimpa musibah atas mereka, ketika itulah akan terserlah hakikat mereka. Fasaral mu'minu ila imani, maka orang yang beriman akan terserlah keimanan dia. Wasaral munafiqu ila nifaqi, adapun orang yang munafik, maka ketika musibah akan terserlah sifat kemunafikan dia. Sifat dia tidak bergantung kepada Allah. Sifat dia bergantung kepada benda-benda selain daripada Allah. Sifat dia bergantung kepada ini dan itu. Contoh, lihat saja ini dalam masyarakat. Saya ambil contoh yang mudah-mudah. Lihat sahaja manusia apabila dia dalam keadaan okey, okey, keadaan okey. Tetapi apabila ditimpa sahaja musibah, maka akan terserlah antara orang yang teguh dan orang yang melatah. Maka orang yang teguh iman dia, dia tenang dan yakin. Adapun orang yang lemah imannya, maka kita melihat dia melatah. Contohnya antara dalam masyarakat apabila berlaku kecurian, na'udzubillah, satu musibah. Lihat saja di kalangan orang yang lemah, apabila berlaku kecurian, maka dia melatah dengan penuh penyesalan, dengan penuh rasa gundah gelana, dengan penuh tercari-cari. Maka ketika itulah dia pergi mencari Tok Bomo. Hari ini dipanggil ustaz. Cari ustaz ni, cari ustaz tu, untuk cari barang dia yang hilang. Ini jelas kebergantungan dia dalam perkara ghaib kepada selain daripada Allah. Ini benda benda yang syirik, yang jelas. Tapi ini dia, dengan ditimpa musibah terserlah hakikat seseorang. Ya, Imam Al-Baihaqi dia meriwayatkan sebuah asar tentang peristiwa apabila masyarakat penduduk Mekah diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Para sahabat dan penduduk Mekah secara amnya diuji dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj berlaku di Mekah sebelum Nabi berhijrah. Ketika mana Nabi menceritakan kepada orang Mekah, malam tadi aku telah pergi ke Baitul Maqdis dan aku telah naik ke langit 7, ke Sidratul Muntaha, dan sebelum subuh aku dah balik-balik semula ke Mekah. Penduduk Mekah gempar dengan apa yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebahagian mereka gembira merasakan bahawa inilah dia peluang yang telah sekian lama kita tunggu untuk kita menolak dakwah yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selama ni kita segala upaya nak tolak-tolak, tak ada modal. Tak ada apa, tak ada hujah. Tetapi kali ini kita telah mendapat hujah dia. Kali ini tiba-tiba Rasulullah membawa satu cerita yang tak masuk akal. Hampir sahaja cerita dongeng. Maka mereka gembira. Merasakan bahawa itu peluang untuk mereka tolak once and for all dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka datang bertanya kepada Abu Bakar Siddiq kerana mengetahui bahawa inilah sahabat Rasulullah yang paling istiqamah, paling dekat dan paling rapat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bertanya kepada dia, "Kau tahu tak apa sahabat kau cerita?" "Engkau tahu tak apa sahabat engkau cerita bahawa malam tadi dia pergi Baitul Maqdis, naik ke langit 7, sebelum subuh dah balik-balik? Apakah engkau percaya dia?" Jawab Abu Bakar Siddiq dengan penuh kepastian dan keyakinan, mengatakan bahawa jika dia menceritakan lebih daripada itu, aku tetap akan meyakininya. Maka daripada peristiwa inilah bagi beliau, Abu Bakar, dinamakan As-Siddiq, orang yang membenarkan. Ini adalah hadis As-Sadiq Al-Masduq. Tapi ini peristiwa ni berbeza lah. Tapi ini yang apa tadi? Barakallah. Yang benar baginda, yang benar berkata benar, lagi dibenarkan. Dibenarkan oleh siapa? Orang-orang yang beriman. Bermula dengan para sahabat, khususnya sahabat rapatnya Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Maka ketika ujian musibah menimpa, ketika itulah akan terserlah hakikat seseorang itu, sama ada dia teguh di atas kebenaran atau dia berpaling tadah. Ramai sahaja pada hari ini apabila diuji, dia berdakwah, dia bernasihat, diuji dengan tuduhan, dengan sanggahan, baru saja orang kata ini Wahabi, dia sudah gentar, terketar dan berpaling tadah. Tak mau lagi lah, tak mau lah lagi cerita-cerita sunnah ni, nanti kena Wahabi. Alahai. Ya, tak patut. Ya, tak patut kita rasa lemah begitu. Dengan ujian musibah, mendidik seseorang itu menjadi menjadi seorang yang berhati cekal, tabah, kuat dan kental. dengan musibah. Dengan musibah ini akan mendidik kita supaya kita terus menjadi tabah. Bagaimana seseorang itu nak dikatakan sabar sedangkan dia belum lagi diuji? Ramai saja orang kata aku sabar sedangkan belum diuji. Barangkali ujian yang baru ditimpa baru sikit je, dah bangga kata sabar. Ya? Ramai saja yang mengatakan aku beriman. Allah mengatakan ahasiban nas ayutraku ayaqulu amanna billah wa hum la yuftanun. Apakah Allah, apakah manusia menyangka bahawa Allah akan membiarkan manusia mengatakan kami beriman sedangkan mereka belum lagi diuji? Sesungguhnya kami, Allah kata, sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang terdahulu, maka kami akan tahu, akan dapat membezakan antara orang yang benar-benar beriman dan orang-orang yang tidak. Ya, dengan ujian musibah, dengan ujian musibah akan dibezakan antara kawan masa senang dan susah atau kawan masa senang je. Jadi kawan ada dua, kawan masa senang susah dan kawan masa senang je. Ketika susah hilang. Ujian musibah juga bertujuan untuk mengingatkan kita akan dosa-dosa kita supaya kita bertaubat daripada ini. Seperti mana firman Allah dalam surah Asy-Syura ayat 30, "Wa ma asabakum min musibah fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan apa juga musibah yang menimpa atas kamu, maka dia adalah hasil daripada tangan-tangan kamu sendiri. Dan Allah mengampuni, dan Allah banyak mengampuni. Apa juga musibah yang menimpa atas kita, yakinlah bahawa dia adalah atas salah silap kita sendiri. Maka kebahagiaan demi kebahagiaan buat orang yang apabila ditimpa musibah dia bergegas muhasabah, bermuhasabah, muhasabah diri dia. Kesengsaraan demi kesengsaraan atas orang yang apabila ditimpa musibah dia mencari-cari orang lain untuk disalahkan. Duka citanya ada je macam tu. Jenis orang apabila ditimpa musibah ada sahaja orang lain yang dia nak salahkan. Ini tak wajar. Ya. Disalahkan mak bapak dia, disalahkan guru dia, disalahkan orang sekeliling dia, disalahkan majikan dia, disalahkan pihak berkuasa, pemerintah, kerajaan. Semua dia nak salahkan. Yang terlepas diri dia. Ini musibah. Sedangkan Allah kata wa ma asabakum min musibah fa bima kasabat aydikum. Dan apa juga musibah yang menimpa atas kamu adalah kerana tangan-tangan kamu, bukan jiran kamu, bukan guru kamu, bukan sesiapa lain, kamu. Ya. Bala musibah yang menimpa adalah peluang untuk seseorang itu bertaubat. Ini peluang, peringatan daripada Allah. Allah nak ingatkan kita akan salah silap kita supaya kita bertaubat sebelum tiba azab besar yang tiada taubat daripada ini. Azab api neraka pada hari kiamat. Sebab tu kita ada dua pilihan. Sama ada kita nak Allah hukum kita atas salah silap kita, kalau Allah ampunkan itu lumayan, Tetapi kalau Allah nak menghukum kita atas salah silap kita, dan kita semua kata manusia tak lari daripada salah silap, semua kita mengatakan, tapi sejauh mana kita faham antara Allah nak hukum kita atas salah silap kita yang kecil atau yang besar, di dunia atau di akhirat, mana lagi kita nak fikir? Orang bijaksana dia akan berfikir. Orang yang bijaksana dia adalah orang yang sentiasa peka dengan keadaan sekeliling, peka dengan diri dia, peka dengan tindak tanduk dia, peka dengan perbuatan dia, dia sentiasa muhasabah. Maka kalau diberi pilihan antara Allah menghukum kita atas salah silap kita di dunia atau di akhirat, mana kita nak? Mana kita nak? Kalau kita nak tangguh di akhirat, itu beratnya berlipat-lipat-lipat kali ganda. Azab api neraka 70 kali ganda bahangnya api di dunia, seperti mana dalam riwayat. Dan jangan duk bayang api mancis tu. Api dunia kita fikir yang paling panaslah. Tu api gunung berapi. Azab api neraka 70 kali ganda. Jadi ada pilihan. Nak diazab sekarang, dihukum sekarang, atau di akhirat. Orang yang waras dia akan pilih yang pertama. Kerana apa? Azab yang Allah simpan untuk mereka di akhirat adalah bagi orang kafir. Lihat saja orang kafir, mereka hidup senang, betul? Mereka bergelumang dengan segala macam nikmat, betul? Ini kita nampak dengan mata kepala kita sendiri. Tuan-tuan, ini bukan baru sekarang ni. Kemajuan hari ni ramai je kata negara maju di barat. Ni negara apa? Negara Islam, negara Islam. Dikatalah negara mundur, negara dunia ketiga. Kita kata biarkan macam tu. Cuma jangan salah silap, jangan salah faham lah. Biarkan mereka bergulungan dengan kesenangan. Kerana itu memang Allah dah takdirkan macam tu. Jangan salah faham takdir sekali lagi. Kerana Allah sedang membuatkan mereka terus bergulungan dengan dosa. Tuan-tuan ingat segala nikmat yang mereka kecapi, kemajuan, kesenangan, kemewahan yang mereka dapat, tuan-tuan ingat Allah bagi free-free ke? Yakinlah bahawa setiap kesenangan yang Allah bagi kat mereka, Allah akan perkira-kirakan di akhirat. Kau bersyukur tak? Orang kafir adalah orang yang tak bersyukur. Yakinlah bahawa setiap nikmat yang mereka dapat, Allah akan kira, dan Allah akan menuntut haknya di akhirat nanti. Maka musibah, segala musibah yang menanti mereka, siapa yang nak jadi macam mereka adalah orang yang bengong. Ada orang yang tak faham kedahsyatan yang menanti orang kafir di hari akhirat nanti. Maka kebahagiaan, segala kebahagiaan atas orang yang hidup sederhana. Dia bergulungan dengan kesusahan sini sana, tapi dia sentiasa mempastikan dirinya dalam ketaatan, dan dia sedaya upaya membebaskan diri dia, menjauhkan diri daripada apa juga benda-benda yang haram. Ada pun orang kafir sebaliknya sama sekali. Mereka bergulungan dengan benda-benda yang haram. Tuan-tuan ingat, kalau kita tengok bandingan, buat perbandingan lah ya, antara negara-negara Islam lah, antara negara-negara Islam dengan negara-negara kafir, mana yang lebih orang kata seronok lah tinggal dengan kemewahan, kesenangan, dengan cuacanya, dengan alam semula jadinya, dengan keindahan air terjunnya, bunga-bunganya, taman-tamannya, mana yang lagi cantik? Negara kafir ke negara-negara Islam? Secara am lah, secara am. Jangan nak gaduh kat situ pula. Maka jawapannya negara kafir, betul? Orang kata negara yang paling cantik, 100 places you have to visit before you die. Nombor satu, Switzerland. Kita kata, porah. Ya. Yeah. Jangan terhingin. Dunia ni bukan tempat syurga kita. Dia adalah syurga bagi orang kafir. Sebab tu mereka sibuk nak pergi tempat-tempat yang indah ni. Sebab dunia lah tempat keindahan dan kemanisan, kemewahan bagi mereka. Biarkan bagi mereka. Memang untuk dia. Allah memang jadikan dunia ni kesenangan untuk orang kafir. Bagi mempersiapkan mereka untuk apa yang menanti mereka di akhirat. Jangan kita pula nak teringin nak masuk dalam gerabak yang sama. Itu gerabak menuju ke api neraka. Buat apa nak masuk sekali? Bertindak bijaksana. Tuan-tuan, Mekah tu, kalau Switzerland, Mekah. Mekah tahu Mekah. Siapa yang pernah pergi tu tahulah. Tapi mungkin hari ni pun duduk kat hotel lah, tak jadilah. Tapi dulu-dulu, zaman dulu-dulu, Mekah, padang pasir, kering kontang, panas terik, apa tak ada. Air terjun pun tak ada. Tak ada. Taman-taman, bunga-bunga, pokok-pokok, tak ada. Pokok kurma kat Madinah tu. Mekah. Zam-zam ada. Lain tak ada. Buat perbandingan. Mekah, Switzerland. Langit bumi, betul? Langit bumi. Ya, langit bumi. Tapi soalan, adakah itu dengan kebetulan atau memang Allah buat macam tu? Ini kita kata iman yang qada dan qadar. Jawapannya, Allah memang buat macam tu. Cuma tak faham, tidak. Dah di Mekah ni memang macam tu sebab orang Arab tak pandai. Orang Arab dia tak pandai, dia tak tahu nak majukan negara. You miss the point. Anda gagal memahami hikmah di sebalik kenapa Allah jadikan Kaabahnya di Mekah. Allah memang pilih tempat macam tu. Lihat saja doa Nabi Ibrahim AS. Ya Allah, aku tinggalkan anak bini aku di negeri yang kering kontang. Yang tak ada apa-apa. Tak ada apa di situ. Tak ada tanaman, tak ada orang. Untuk mereka memperhambakan diri mereka kepadamu, ya Allah. Hikmah. Tuan-tuan, hikmah. Maka dengan bala ujian, bala musibah, mengingatkan kita, menjadi peluang bagi kita untuk kita bertaubat sebelum tibanya azab api neraka. Ya. Juga dengan bala musibah, mengingatkan kita bahawa dunia ini adalah tempat kesenangan yang sementara. Dunia bukan tempat kesenangan, tuan-tuan. Dunia bukan tempat kesenangan. Maka biasa-biasakanlah diri dengan kesusahan. Jangan sentiasa nak mencari kesenangan dan kemewahan. Bahaya. Dikhawatiri kita akan bergelumang dan akhirnya kita lupa matlamat di sebalik dunia itu sebagai satu tempat ujian. Maka dunia adalah tempat kesenangan yang sementara. Dunia adalah tempat ujian untuk kita mengguni. Memang dunia ni tempat kita, untuk Allah uji kita. Untuk kita ditimpa dengan macam-macam cobaan dan dugaan. Ya. Di sini ada syubhat. Ada kemusykilan. Ada sebuah peristiwa pada zaman salaf dulu, seorang qadhi bernama Qadhi Shurayh. Seorang qadhi yang bijaksana dan terkenal keadilan dia dan keilmuan dia. Dia seorang qadhi. Seorang qadhi, maklumlah dia adalah status dan kedudukan. Nak kata hidup senang sikitlah kalau bandingkan dengan masyarakat awam. Maka satu hari dia menunggang kenderaan dia, lalu dia melewati, ini syubhat ya, ini syubhat. Untuk kita faham lagi supaya jangan kita berpaling tadah. Dia melewati seorang kafir yang miskin. Maka si kafir miskin itu dia menahan Qadhi Shurayh ni dan dia kata, wahai qadhi, agama engkau kata bahawa dunia adalah penjara bagi orang beriman dan syurga bagi orang kafir. Aku melihat keadaan sebaliknya. Hampir sahaja dunia penjara bagi aku, sedangkan aku kafir. Dan kau hidup senang. Ada paling tidak ada haiwan tunggangan, aku tak ada. Apa jawab Qadhi Shurayh? Keadaan engkau sekarang ini adalah syurga bagimu. berbanding apa yang menanti engkau di akhirat. Dan keadaan aku sekarang ini adalah penjara bagi aku berbanding syurga yang menanti di akhirat. Nampak macam mana jawab? Nak mengatakan akhirnya, memang dunia adalah kesenangan bagi orang kafir. Sekalipun barangkali dia hidup susah, itu nama dia musibah dua kali. Sudahlah kafir, miskinlah tu. Boleh faham? Tapi kalau seorang tu Muslim, beriman, dan diberi kekayaan, dan digunakan kekayaan itu pada jalan dia, pada jalan ketaatan, itu lumayan. Itu lumayan, itu tak ada masalah. Jangan salah faham juga. Dan itu tetap satu penjara bagi dia. Betul atau tidak? Kerana dia tak boleh menggunakan duit dia sewenang-wenangnya. Dia tak boleh menggunakannya pada jalan yang haram. Tetap ada kewajipan-kewajipan dalam harta yang ada pada dia, untuk dia tunaikan zakat, untuk dia bersedekah, untuk menggunakan pada jalan-jalan ketaatan, menjauhi benda-benda yang haram. Ialah penjara bagi dia. Ya. Dan akhirnya bala musibah yang menimpa akan membuatkan kita terus berharap kepada syurga. Terus berharap kepada syurga. Seseorang itu tidak akan merindui atau mengharapkan syurga itu melainkan kalau dia telah merasa kepahitan bala musibah di dunia. Bagaimana mungkin seseorang itu merindui kemanisan syurga kalau sekiranya dia terus bergulumang dalam kemewahan dan kesenangan tanpa ada bala musibah? Tak mungkin kan? Sebab tu kita mendapati, tuan-tuan dan puan-puan, mengapa orang-orang kafir sedaya upaya tak nak mati, betul? Sedaya upaya nak hidup panjang. Allah kata dalam Al-Quran, mereka mengharapkan kalau boleh nak hidup 1,000 tahun. Ada orang Muslim nak hidup macam tu? Tak ada. Kita umat Islam tidaklah tinggi sangat, angan-angan sampai nak hidup macam tu. Buat apa? Cukup masa kita berserah kepada Allah SWT. Ya? Maka dengan bala musibah membuatkan kita mengharapkan syurga dan terus mendambakan syurga itu. Baik, ikhwah yang dirahmati Allah, saya ingat masa pun sudah cukup. Nak buka soal jawab ke? Ada sebarang pertanyaan? Beberapa je lah kalau ada. Kalau tak ada, kita boleh tutup majlis. Islam dengan orang kafir, antara perlu apa yang boleh saya tekankan di sini, dia dipanggil ahkam ahli zimmah, dalam hukum hakam berkenaan tentang ahli zimmah, orang-orang kafir yang tinggal di bawah orang Islam. Yeah. Antara perkara yang perlu ditekankan, ya, dan saya melihat bahawa benda kadang-kadang aspek-aspek ni kurang diberi penghayatan. Wallahualam kenapa. Tetapi antara perkara yang perlu ditekankan ialah seorang Muslim itu sentiasa perlu menjaga kemuliaan dan harga diri dia. Seorang Muslim itu haram untuk dia menundukkan diri dan menghina dirinya di bawah orang kafir. Kerana seperti mana yang diucapkan oleh Umar Al-Khattab, dia mengatakan, inna qawmun a'azzanallahu bil-Islam, sesungguhnya kita adalah kaum yang Allah muliakan kita dan Allah tinggikan kedudukan kita dengan Islam. Sekiranya bila masa kita mencari kemuliaan dan ketinggian dengan cara selainnya, niscaya Allah akan hina kita. Maka jangan kita mencari kemuliaan dengan cara selain daripada Islam. Niscaya Allah akan hina kita seperti mana kita lihat di sekeliling kita. Lihat sahaja di sekeliling kita, tak perlu lihat jauh. Ramainya orang-orang Islam yang Allah hina apabila mereka mencari kemuliaan dengan apa yang selain daripada Islam. Mereka mencari kemuliaan dengan harta. Mereka mencari kemuliaan dengan kedudukan misalnya. Mereka mencari kemuliaan dengan teknologi sebagainya. Sedangkan itu bukan cara untuk kita mendapat kemuliaan. Kemuliaan adalah dengan Islam. Maka kita kena pertahankan kemuliaan yang Allah telah berikan kepada kita. Demikian juga dalam hubungan kita dengan orang kafir. Ya. Yeah? Jangan kita dengan mudah mempertaruhkan agama kita semata-mata untuk kita nak mengharapkan keredaan dia. Ini salah. Ya. Yeah? Semata-mata kerana kerja kita sanggup melanggar benda-benda yang haram kerana bos kata. Yakinlah bahawa kalau kita buat macam tu, kerja tak berkat dan Allah akan timpakan kehinaan atas kita. Dan sebaliknya, kalau kita teguh melaksanakan suruhan Allah, menjauhi larangan dia, walau apa sekalipun, walaupun manusia lain menyuruh atau mengharapkan selainnya daripada kita, tetapi kita terus teguh dan istiqamah di atas agama kita, niscaya Allah akan tinggikan kita, Allah akan muliakan kita. Dan dalam masa yang sama tidak dinafikan bahawa akan ada ujian-ujian dia. Tak mungkin kemuliaan itu datang kepada kita dengan begitu sahaja. Lihat sahaja para sahabat. Kemuliaan dan kekuatan dan kemenangan hanya datang, hanya Allah beri kepada mereka setelah sekian lama Allah uji mereka. Bila masa mereka mendapat kemuliaan dan kemenangan dalam peristiwa pembukaan Kota Mekah pada tahun 8 Hijrah. Yang ini 13 tahun di Mekah diuji, ditindas dengan macam-macam ujian. Mereka sabar. Mereka tidak beranjak. Mereka tidak berkompromi dalam akidah. Hari ini sikit saja diuji, tak apalah kita kompromilah. Tak apalah happy apa-apalah kita perayaan mereka. Kita dah kompromi. Tak apa, happy enjoy, we happy together, we die together. You go happy hellfire, I go same. Macam tu. Jaga, pertahankan akidah. Kita kehidupan kita mengharapkan kehidupan di akhirat. Kita mengharapkan keredaan Allah Subhanahu Taala. Bukan benda-benda dunia, ya. Kita lihat para sahabat diuji 13 tahun di Mekah. Kemudian sebelum pembukaan Mekah, banyaknya peperangan-peperangan diuji. Apabila terbukti keteguhan, keimanan dan kekentalan mereka di atas takwa dan iman, baru Allah turunkan kemenangan, Allah turunkan kemuliaan ke atas mereka. Ya. Jadi kalau kita nak kemuliaan, kalau kita nak kejayaan, kalau kita nak keselamatan, kalau kita mengharapkan syurga, maka kita kena tempuh jalan dia. Iaitu seperti mana yang kita sering doa dalam solat kita dalam surah Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Hendaklah kita tempuh jalan yang lurus dan berpegang teguh atas dia. InsyaAllah. Orang yang solat menjawab salam. Ya. Berbeza dengan kefahaman ramai, apa yang saya fahamlah, masyarakat mereka menganggap bahawa dalam salam, dalam apa tadi? Salam. Menjawab salam, ya. Okay. Dalam menjawab salam ada beberapa keadaan, ini kefahaman masyarakat. Ada beberapa keadaan di mana kita tak boleh bagi salam atau kita tak wajar bagi salam. Antaranya kalau orang tu tengah makan, ya jangan bagi salam. Atau antaranya kalau orang tu tengah baca Al-Quran atau orang tu tengah solat. Ternyata bahawa kesemua keadaan-keadaan ini tetap disyariatkan memberi salam. Tetap disyariatkan atas kita kalau kita bertemu dengan sama saudara Muslim, bagi dia salam. InsyaAllah apa dia tengah buat, itu dia punya pasal. Kita punya pasal, kita kena bagi salam. Boleh faham? Kita punya pasal, maknanya urusan kita, kita bagi dia salam. Dia tengah makan, dia tengah baca Al-Quran, dia tengah solat. Kita tetap memberi salam dan dia tetap kena jawab. Cuma kalau makan jangan tersembuh, tu je lah. Kalau baca Al-Quran berhenti, waalaikumsalam, tak ada masalah. Kalau dalam solat, di dalam solat dia tidak boleh menjawab dengan lafaz, sebaliknya dengan isyarat. Sekiranya datang daripada arah kiblat, orang itu memberi salam, dia menjawabnya dengan mengangguk kepala. Jika daripada arah kiri kanan, daripada belakang, maka dia menjawab dengan tangannya. Nak mengatakan bahawa tetap disyariatkan memberi salam, menyalahi apa yang difahami oleh masyarakat, ya. Dan tuan-tuan, boleh saya ambil peluang untuk sarankan kepada tuan-tuan, hidupkan memberi salam bermula dengan dalam kalangan keluarga kita, dengan isteri kita, anak-anak kita. Bagi salam dalam rumah, masuk kereta bagi salam, keluar masuk bilik bagi salam. Biasakan tuan-tuan semua nak mengharapkan keselamatan, nak mengharapkan keberkatan, kerahmatan, tetapi tuan-tuan sendiri mengharamkan diri tuan-tuan daripada ini. Bagi salam, sebarkan salam dalam kalangan keluarga kita sebelum orang-orang yang lain. Bagi salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Dan latih isteri kita, anak-anak kita. Saya tahu masyarakat kita, kalau kerana miskinnya mereka memberi salam, sehingga kalau orang tu bagi salam dengan keadaan yang dia tak biasa, tiba-tiba dia kata, kau pahal lah. Tiba-tiba aku doa kat kau, kau jawab je lah. Sebab kita tak faham dalam sunnah, sehingga dalam sahabat, dalam asar sahabat, sehingga apabila mereka tengah berjalan, kalau dua orang sahabat sedang berjalan lalu dipisahkan oleh ni pokok, ni sebuah pokok, jika mereka dipisahkan oleh pokok, apabila mereka bertemu kembali, mereka memberi salam. Ya, ini asar yang sahih. Ini yang kita kena hidupkan. Ini yang dimaksudkan sebarkan salam. Ini yang saya kata tadi. Sedaya upaya kita sebarkan salam dalam kalangan keluarga kita, isteri kita, dan ajar mereka supaya memberi salam. Ya. Boleh tak kita berikan solat jadi salam tu, contoh kepada jiran kita, selang tempat rumah kita nampak dia, assalamualaikum, suara kita juga. Tak, alhamdulillah, agama Islam dia mengajar kita berpada-pada dan tak perlu melampau batas. Antara perbuatan melampau batas ialah menjerit memberi salam. Tak perlu. Islam tidak menuntut kita sampai begitu. Ya. Kalau sekiranya orang itu jauh, kita tetap mengucapkan salam dan boleh sahaja kita mengisyaratkan dengan tangan kita. Islam bagi kita jalan assalamualaikum walaupun orang itu jauh. Ucapan salam tetap kena disebut. Ucapan salam tetap perlu disebut. Dia bukan ibadah hati. Ya. Tak ada istilah salam dalam hati. Niat dalam hati. Hari ini orang dah tengah terbalik. Niat lafaz, salam hati. Tak betul. Terbalik. Ya. Salam tetap perlu dilafazkan. Tapi kalau orang tu jauh, kita bagi salam dengan memberi isyarat supaya orang tu faham. Adapun kalau kita jadi assalamualaikum, dia ada unsur-unsur melampau di situ, ya. Barakallahu fiik. Assalamualaikum. Salam. Dalam hadis dikatakan bahawa tidak ada penyakit menular. Namun di hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila satu, okay. Bagaimana memahami kedua hadis tersebut yang zahirnya bertentangan? Ya. Yeah. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la adwa. Tidak ada penyakit yang berjangkit. Ini satu hadis. Tidak ada penyakit yang berjangkit. Maksudnya apa? Dia datang dengan izin Allah Subhanahu taala. Ya, dia bukan kerana dia berjangkit, tetapi kerana izin Allah Subhanahu taala. Tetapi dalam sebuah hadis yang lain, Nabi mengatakan bahawa sekiranya kamu mendatangi sebuah negeri yang tersebar penyakit taun, maka jangan kamu memasukinya. Sekiranya kamu berada di dalamnya, jangan kamu keluar. Suruhan dan larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang kedua ni seolah-olah zahirnya membawa erti kerana kenapa jangan masuk kalau negeri itu ada wabak penyakit, supaya jangan berjangkit kepada orang yang sehat. Kalau orang yang sudah berjangkit, jangan dia keluar sehingga menjangkitkannya, betul ya? Menjangkitkannya kepada orang yang sehat-sehat. Maka hadis yang pertama Nabi kata tidak ada penyakit yang berjangkit. Hadis yang kedua dia suruh dan larang ni, mafhum dia kerana penyakit itu boleh berjangkit. bagaimana kita mengharmonikan antara kedua-dua hadis ni? Maka kita katakan tidak ada percanggahan antara kedua-duanya. Bahkan kedua-dua hadis ini boleh kita gunakan untuk menjelaskan antara satu sama lain dalam permasalahan permasalahan seperti ini. Maka kita kata secara prinsipnya penyakit itu menimpa dengan qada dan qadar Allah Subhanahu Wataala. Dengan izin Allah penyakit itu menimpa seseorang. Okey. Ini prinsip. Orang tu sakit kerana izin Allah. Orang tu sembuh kerana izin Allah. Ini prinsip qada qadar kita dalam apa yang kita bahaskan tadi. Tetapi dalam masa yang sama, qada dan qadar tidak menafikan sebab musabab. Nah, ini jadikan sebagai satu kaedah. Iman kita dengan qada dan qadar tidak menafikan sebab musabab. Bahkan kita kata sebab dan musabab itu termasuk dalam qada dan qadar. Lihat sahaja di sekeliling kita, di alam kita ni, memang kita akan mendapati bahawa segala apa qada qadar itu datang dengan sebab musabab. Tak mungkin. Lihat sahaja. Tapi ada sahaja, kita tak nafikan ada sahaja keadaan-keadaan luar biasa berlaku. Tetapi itu luar biasa, maknanya keadaan-keadaan terpencil. Kebiasaannya segala apa sesuatu yang berlaku, berlaku dengan sebab musabab. Tidak ada hujan turun tanpa awan. Tidak ada tumbuhan yang membesar tanpa benih, tanpa diairkan. Tidak ada anak yang lahir kecuali apabila si ibu itu berkahwin. Tidak ada rizki diperoleh kecuali dengan bekerja. Maka tidak ada istilah makan minum turun dari langit. Tidak ada anak datang tanpa perkahwinan. Boleh. Sebaliknya semuanya datang dengan musabab. Walau bagaimanapun sebab musabab itu semua termasuk dalam qada dan qadar Allah Subhanahu taala. Lihat saja penyakit yang berjangkit, jangan kita keliru. Tapi tak nak, kita boleh saja kita kata ini penyakit berjangkit. Ini secara lafaz tak ada masalah. Selagi mana kita faham dan yakin bahawa dia berjangkit kerana qada dan qadar Allah. Allah yang suruh dia berjangkit, dia berjangkit, bukan dia berjangkit dengan sendirinya. Kerana akhirnya kalau kita kata penyakit tu berjangkit, habis pemulanya siapa? Pemulanya siapa? Kalau ni berjangkit, ni berjangkit, ni kenapa sakit ni? Jangkit ini. Ni jangkit siapa? Dia siapa? Habis yang pertama ni jangkit dari siapa? Kita tidak akan lari daripada mengatakan dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Okey. Boleh, insya-Allah. Baik. Saya ingat cukup sekadar itu, ya. Yeah. Kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.